Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan apa yang disampaikan oleh muallif hafizahullah ta'ala, yaitu berkaitan dengan hukum keluar dari masjid setelah adzan. Dan Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala berpendapat bahwasanya hukumnya adalah haram. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya makruh. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah yang mengatakan perkara itu adalah haram. Adapun dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sya'sa berkata, kunna ku'udan fil masjid, kami sedang duduk-duduk di masjid, ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beserta Abu Hurairah. Fa'adzanal mu'adzin, kemudian mu'adzin mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjid, maka berdirilah seseorang keluar dari masjid, yamshi, ya, berjalan keluar masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid, maka Abu Hurairah mengikutinya atau pandangannya, melihat matanya, melihat orang tersebut. Orang tersebut dilihati oleh Abu Hurairah hatta kharaja minal masjid, sampai orang tersebut keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka adapun orang ini, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kemudian setelah itu Al-Imam Tirmidzi berkata, wa ala hadzal amal inda ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Berdasarkan ini atau berdasarkan amalan ini, ahli ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya, artinya mengamalkan hal ini, yaitu alla yakhruja ahadun minal masjid, yaitu jangan keluar atau tidak boleh keluar seorang dari masjid ba'dal adzan, setelah adzan, illa min udhrin, kecuali karena ada uzur. Ayyakuna ala ghairi wudu'in, seperti dia tidak berada di atas wudu, maksudnya belum berwudu, kemudian keluar untuk wudu. Aw amrin labudda minhu, atau perkara yang tidak boleh tidak dia tinggalkan, artinya harus dia keluar masjid. Misalkan untuk buang air atau yang semisalnya. Nanti kita akan baca kalam ulama tentang perkara-perkara yang membolehkan hal tersebut, yaitu keluar dari masjid. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjidi, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, Idza kuntum fil masjid, jika kalian berada di dalam masjid, fanudiya bis shalah, kemudian dikumandangkan salat, yaitu adzan. Fala yakhruj ahadukum hatta yusalli, maka janganlah salah satu di antara kalian keluar sampai dia melakukan salat. Tentunya ini hadis yang pertama dan hadis yang kedua, ini larangan secara umum. Dan para ulama menjelaskan di sana ada beberapa udzur yang membolehkan. Di antaranya adalah keluar untuk berwudu. Misalkan tempat wudu tersebut berada di luar masjid. Aw yakhruj biniyatil audah, atau dia keluar tetapi dengan niat untuk kembali. Misalkan ada hajat di rumahnya, kemudian dia kembali lagi. Kama law kharaja liuqidha ahlahu, seperti apabila dia keluar untuk membangunkan keluarganya. Wa kadzalikal khuruj lis-salati fi masjidin akhar, dan juga dibolehkan dia keluar untuk melakukan salat di masjid yang lain. Misalkan ada keperluan di masjid tersebut, bertemu saudaranya, atau di situ ada taklim atau yang semisalnya. Itu dibolehkan. Disebutkan di dalam hadis yang lain, atau disebutkan oleh kalam dalam ucapan ulama yang lain, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berkata, tahrimul khuruj minal masjid fihi tafsil, haramnya keluar dari masjid tentunya setelah adzan, ini tafsil, ada perinciannya. In kana bila da'i wala ghardin lahu sahih, ghardun lahu sahihun haram atau haruma alih. Jika tidak ada dorongan atau tujuan yang sahih, udzur yang benar, maka perkara ini haram. Wadhalika, dan hal tersebut, anna suratahu suratu man yang sarifu anil masjid la yusalli. Hal tersebut dilarang atau diharamkan karena bentuk amalannya, bentuk perbuatannya ini seperti orang yang berpaling dari masjid dan tidak melakukan salat. Artinya tasyabbuh dengan orang-orang, menyerupai orang-orang yang meninggalkan sholat, berpaling dari masjid, berpaling dari sholat. Amma idza kana yuridu shalah, maka adapun apabila dia akan melakukan sholat, fi masjidin akhar, pada masjid yang lain, aw lahu udrun, atau dia memiliki udzur, ya, udzur yang bisa diterima, ya, seperti tadi datang ke rumahnya untuk membangunkan keluarganya, atau yang semisalnya, atau buang hajat, aw nawiyan arruju, atau dia berniat untuk kembali lagi ke masjid. Wal waktu muttasi'un, dan waktu ini masih luas, fala yahrum, maka hal ini tidak diharamkan. Kemudian su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, telah ditanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ma hukmu wudu'ir rajuli fi masjidin wa yusalli fi masjidin akhar? Apa hukum seseorang berwudu di satu masjid kemudian salatnya di masjid yang lain? Fa ajaba, ini sebagai faidah tambahan, Fa'ajaba, kemudian beliau menjawab, idza kanat al-midha'atu kharijul masjid, apabila tempat wudunya ini berada di luar masjid, fala haraja ayatawadda'a fi hadzal midha'ah, maka tidak mengapa dia berwudu di tempat wudu ini. Wa yusalli fi masjidin akhar, dan dia salat di masjid yang lain. Allahumma illa idza kana hadzal masjid qad uqimat fihi shalah fal aula ay yusalli fihi, terkecuali jika masjid yang tadi tersebut, ya, yang tadi disebut, yang awal dia duduk di situ, telah dikumandangkan iqamah, ya, maka yang afdal dia sholat di masjid tersebut, jangan sholat di masjid yang lain. Wa amma idza kana al-midha'atu dakhilul masjid, maka adapun mudakhilal masjid, maka adapun jika tempat wudu tersebut berada di dalam masjid, fa innahu la yajuzul khuruj, maka bagi dia tidak boleh keluar minal masjid, dari masjid tersebut, ba'dal adani, setelah adan, illa lisababin, kecuali dikarenakan sebab yang syar'i. Li'anna Abu Hurairah, karena Abu Hurairah, ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'dal adan, melihat seseorang keluar dari masjid setelah adan. Faqala, kemudian berkata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, adapun orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana hunaka sababun, apabila di sana ada sebab, ada uzur, mislu ayuridu dhihab ila al-masjid akhar, seperti dia ingin pergi ke masjid yang lain, lihuduri majlisil ilmi, untuk menghadiri majlis ilmu, atau li daruratin fala haraja alaihi, atau karena ada satu darurat atau kebutuhan mendesak sehingga keluar dari masjid tersebut untuk melakukan salat di tempat lain, fala haraja, maka tidak mengapa baginya, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa baginya, ayakhruja, keluar dari masjid tersebut, walau kanat al-midha'atu dakhilal masjid, walaupun tempat wudunya berada di dalam masjid. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, demikian faedah yang berkaitan dengan larangan keluar dari masjid ketika atau setelah dikumandangkan azan, sehingga kesimpulannya rinci, ya, ada rinciannya, tidak secara mutlak diharamkan. Apabila ada uzur maka itu dibolehkan, dan tidak apabila tidak ada uzur maka itu diharamkan dan tidak boleh dilakukan, karena hal itu tasyabbuh dengan syaitan yang atau tasyabbuh dengan orang-orang yang meninggalkan salat atau berpaling dari salat. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.